Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 33. Kitab tercelanya dunia. Lanjutan dari sebelumnya. Datang kepada Muawiyah radhiyallahu an seorang laki-laki dari Najran yang berusia 200 tahun. Laki-laki tersebut bertanya kepada Muawiyah tentang dunia. Bagaimana ia mendekati dunia itu? Lalu Muawiyah menjawab, tahun-tahun percobaan dan tahun-tahun yang lapang. Hari demi hari dan malam demi malam. Dilahirkan anak dan binasa orang yang binasa. Maka jikalau tidak ada anak yang dilahirkan, niscaya makhluk itu punah. Dan jikalau tidak ada yang binasa, niscaya dunia itu sempit dengan orang-orang yang di dalamnya. Maka Muawiyah berkata kepada orang itu, mintalah apa yang engkau kehendaki. Laki-laki tersebut menjawab, umur yang telah lalu, maka kembalikanlah aku. Atau ajalku yang hampir datang, maka tolakkanlah. Muawiyah menjawab, aku tiada mempunyai kekuasaan yang demikian. Maka laki-laki itu berkata, kalau begitu aku tidak memerlukan kepadamu. Dawud At-Ta'i radhiyallahu anhu berkata, hai anak Adam, engkau gembira dengan tercapainya angan-anganmu. Sesungguhnya engkau mencapai angan-angan itu dengan berlalunya ajalmu. Kemudian engkau tangguhkan amal perbuatan engkau yang manfaatnya seakan-akan untuk orang lain. Bisir bin Al-Haris Al-Hafi radhiyallahu anhu berkata, barang siapa meminta dunia pada Allah, maka sesungguhnya ia meminta kepada Allah lamanya berdiri di hadapan Allah. Abu Hasyim berkata, tiada suatu pun dalam dunia yang menggembirakan engkau, melainkan telah dilekatkan oleh Allah sesuatu kepadanya yang memburukkan engkau. Al-Hasan Al-Basri berkata, tidaklah keluar dari anak Adam dari dunia melainkan dengan 3 kerugian. Ia tidak kenyang dari apa yang dikumpulkannya. Ia tidak memperoleh apa yang diangan-angankannya. Dan ia tidak mendapat perbekalan yang baik bagi apa yang ditempuhnya. Ditanyakan kepada setengah hamba Allah, sudahkah engkau memperoleh kekayaan? Hamba Allah itu menjawab, sesungguhnya diperoleh kekayaan oleh orang yang merdeka dari perbudakan dunia. Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu an berkata, tiada akan bersabar dari nafsu keinginan dunia selain orang yang ada dalam hatinya apa yang menyibukkannya dengan akhirat. Malik bin Dinar berkata, kami membuat istilah atau definisi tentang kecintaan dunia. Lalu, sebagian dari kami tiada menyuruh sebagian yang lain. Tiada melarang sebagian kami dari sebagian yang lain. Dan tiada ditinggalkan kami oleh Allah kepada ini. Maka mudah-mudahan kiranya azab Allah yang mana yang akan turun atas kami. Abu Hasyim radhiyallahu anhu berkata, kesedikitan dunia akan menyibukkan dari kebanyakan akhirat. Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an berkata, jinakanlah dunia, maka demi Allah, tiadalah dunia itu bagi seseorang lebih sedap selain bagi orang yang menghinakannya. Al-Hasan berkata pula, apabila dikehendaki oleh Allah kebajikan kepada seseorang hambanya, Niscaya dianugerahkannya kepada hamba itu sesuatu anugerah dari dunia. Kemudian ditahankannya. Maka apabila telah habis, niscaya dikembalikannya. Dan apabila seorang hamba memandang mudah kepada Allah, niscaya Allah melapangkan dunia kepada hamba itu. Setengah mereka mengucapkan dalam doanya, "Wahai yang memegang langit, bahwa langit itu jatuh di atas bumi selain dengan izin engkau, tahankanlah dunia daripada aku." Muhammad bin Al-Mundzakir berkata, "Adakah engkau melihat, jikalau ada kiranya orang yang berpuasa sepanjang masa, tiada pernah berbuka. Dan ia bangun malam atau untuk salat, di mana ia tidak tidur. Ia bersedekah dengan hartanya, berjihad fisabilillah dan menjauhkan segala yang diharamkan oleh Allah. Lalu orang itu dibawa pada hari kiamat, maka dikatakan kepadanya bahwa ini besar pada matanya, apa yang dipandang kecil oleh Allah. Dan kecil pada matanya, apa yang dipandang besar oleh Allah. Bagaimana engkau melihat akan keadaannya? Maka siapapun dari kita, tiadalah demikian. Dunia itu besar padanya, seperti apa yang kita kerjakan dari dosa dan kesalahan." Abu Hasyim radhiyallahu anhu berkata, "Bersangatanlah belanja dunia dan akhirat. Adapun belanja akhirat, maka engkau tiada memperoleh padanya pembantu. Dan adapun belanja dunia, maka engkau tiada memukul dengan tangan engkau kepada sesuatu dari dunia, melainkan engkau dapati orang zalim yang telah mendahului engkau kepadanya." Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Dunia itu terhenti antara langit dan bumi, seperti tempat air buruk. Dunia itu memanggil Tuhannya semenjak Tuhan menjadikannya, sampai kepada hari ia dihancurkan oleh Tuhan. Hai Tuhanku, hai Tuhanku, mengapa engkau marah kepadaku?" Maka Tuhan berfirman kepadanya, "Diamlah, hai yang tidak apa-apa." Abdullah bin Al-Mubarak radhiyallahu anhu berkata, "Kecintaan kepada dunia dan dosa dalam hati yang telah menguasainya, maka kapankah kebajikan itu sampai kepadanya?" Wahab bin Munabih radhiyallahu anhu berkata, "Barang siapa hatinya gembira dengan sesudah dari dunia, maka ia telah menyalahkan hikmah. Barang siapa menjadikan nafsu syahwatnya di bawah dua tapak kakinya, niscaya ia telah menceraikan setan dari naungannya. Dan barang siapa ilmunya dapat mengalahkan hawa nafsunya, maka dialah orang yang menang." Orang berkata kepada Bisir bin Al-Haris, "Si Anu telah meninggal." Lalu Bisir menjawab, "Orang tersebut telah mengumpulkan dunia dan ia pergi ke akhirat. Ia telah menyia-nyiakan dirinya." Maka orang berkata lagi pada Bisir bahwa orang itu berbuat anu. Mereka menyebutkan perbuatan-perbuatan beberapa pintu kebajikan. Lalu Bisir menjawab, "Dan ini tidak bermanfaat baginya, dan orang itu mengumpulkan dunia." Setelah mereka berkata, "Dunia itu sendiri marah kepada kita dan kita mencintainya, maka bagaimanakah jikalau dunia itu mencintai kita?" Dikatakan kepada seorang ahli hikmah, "Dunia itu untuk siapa?" Ahli hikmah itu menjawab, "Untuk orang yang meninggalkannya." Lalu ditanyakan pula, "Akhirat itu untuk siapa?" Ahli hikmah tadi menjawab, "Untuk orang yang mencarikannya." Seorang ahli hikmah berkata, "Dunia itu negeri yang runtuh, dan yang paling runtuh dari dunia itu hati orang yang membangunnya. Dan surga itu negeri pembangunan, dan yang paling terbangun daripadanya yaitu hati orang yang mencarinya. Al-Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu berkata, adalah Imam As-Syafi'i radhiyallahu anhu termasuk murid yang berkata dengan lidah kebenaran dalam dunia. Ia memberi pelajaran saudaranya tentang zat Allah. Ia menakutkan saudaranya kepada Allah. Maka ia berkata, hai saudaraku, sesungguhnya dunia itu tempat tergelincir dan negeri hina. Pembangunannya itu menjadi keruntuhan. Penghuninya berkunjung ke penguburan. Penghimpunannya terhenti kepada perceraian. Kepayahannya teralih kepada kemiskinan. Membanyakkan pada dunia itu menyusahkan. Kesusahan pada dunia itu kemudahan. Dan berlindunglah kepada Allah. Dan relalah dengan rezeki Allah. Jangan kamu meminjam dari negeri fanamu atau dunia untuk negeri kekalmu akhirat. Maka sesungguhnya hidupmu itu bayang-bayang yang menghilang dan dinding yang mereng. Banyakkanlah amal perbuatanmu dan pendekkanlah angan-anganmu. Ibrahim bin Adam radhiyallahu anhu berkata kepada seorang laki-laki, adakah sedirham dalam tidur lebih engkau sukai atau sedinar dalam jaga? Laki-laki itu menjawab, sedinar dalam jaga. Ibrahim bin Adam berjalan lalu menjawab, dusta kamu. Karena yang engkau sukai dalam dunia adalah seakan-akan engkau menyukainya dalam tidur. Dan yang tiada engkau menyukainya di akhirat adalah seakan-akan engkau tiada menyukainya dalam jaga. Diriwayatkan dari Ismail bin Ayasi yang mengatakan, adalah sahabat-sahabat kami menamakan dunia itu babi betina. Lalu mereka berkata, jauhilah dari kami, wahai babi betina. Maka jikalau mereka mendapati nama lain yang lebih buruk dari itu, niscaya sesungguhnya mereka akan menamakan dunia itu dengan nama tersebut. Ka'ab berkata, sesungguhnya sangat mencintakan dunia kepada kamu, sehingga kamu menyembahnya dan penduduknya. Yahya bin Ma'ad Ar-Razi radhiyallahu anhu berkata, orang berakal itu tiga. Orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Orang yang membuat perkuburan sebelum ia memasuki kuburan itu. Dan orang yang mencari keridhaan Khaliknya sebelum ia menjumpainya. Yahya bin Ma'as radhiyallahu anhu berkata pula, bahwa dunia sampailah dari terkutuknya, bahwa ia mematikan kamu karena dipermainkannya kamu dari mentaati Allah. Maka bagaimanakah bisa jatuh dalam dunia? Bakar bin Abdullah berkata, barang siapa berkehendak untuk tidak memerlukan dunia dengan dunia, niscaya adalah ia seperti pemadam api dengan rumput kering. Bindar bin Al-Husain As-Siriyazi berkata, apabila engkau melihat anak-anak dunia memperkatakan tentang zuhud, maka ketahuilah bahwa mereka dalam paksaan setan. Bindar berkata pula, barang siapa menghadap kepada dunia, niscaya ia dibakar oleh api dunia, yakni rakus, sehingga ia menjadi abu. Dan barang siapa menghadap kepada akhirat, niscaya akhirat itu membersihkannya dengan nurnya atau cahayanya. Lalu ia menjadi sepotong emas yang dapat dimanfaatkan. Dan barang siapa menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya ia dibakar oleh nur tauhid. Maka ia menjadi permata yang tiada batas nilainya. Ali radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya dunia itu 6 perkara. yang dimakan, yang diminum, yang dipakai, yang dikendarai, yang dikawini, dan yang diciumi. Maka makanan yang termulia ialah madu, yaitu yang dikeluarkan lebah dari mulutnya. Minuman yang termulia ialah air. Sama saja tentang air ini, orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat fasik. Pakaian yang termulia ialah sutra, dan itu anyaman ulat. Kendaraan yang termulia ialah kuda, dan di atas kuda ini ia membunuh orang dalam peperangan. Yang termulia dari yang dikawini ialah wanita, dan itu tempat kencing dalam tempat kencing. Dan wanita itu sesungguhnya menghiaskan sesuatu yang terbagus daripadanya, dan dimaksudkan sesuatu yang terburuk daripadanya. Dan yang termulia dari yang dicium ialah kasturi, dan kasturi itu darah. Penjelasan. Pengajaran-pengajaran tentang tertelannya dunia dan sifatnya dunia. Setengah mereka berkata, "Hai manusia, bekerjalah perlahan-lahan. Hendaklah kamu itu takut kepada Allah. Janganlah kamu tertipu dengan angan-angan lupa akan ajal. Janganlah kamu cenderung kepada dunia. Sesungguhnya dunia itu menyalahi janji dan menipu. Ia menggubah tutur katanya dengan dusta kepadamu dengan tipuannya. Ia berbuat fitnah kepadamu dengan angan-angannya. Ia menghias percakapannya seperti pengantin putri yang datang kepada suaminya. Semua mata memandang kepada dunia. Hati terpaut kepadanya, dan masing-masing orang asik melihatnya. Maka banyaklah orang yang asik kepadanya, dibunuhnya. Orang yang tenang kepadanya, dihinakannya. Maka pandanglah kepada dunia itu dengan mata yang sebenarnya. Sesungguhnya dunia itu negeri yang banyak bahayanya. Ia dicela oleh khaliknya, yang baru daripadanya itu busuk. Yang memilikinya itu binasa. Yang mulia daripadanya itu hina. Yang banyaknya itu sedikit. Yang menyukainya itu mati. Yang kebajikannya itu lenyap. Maka bangunlah kiranya Allah mencurahkan rahmat kepadamu dari kelalaianmu. Dan sadarlah dari ketiduranmu sebelum dikatakan si anu itu sakit atau sakit teruk yang berat. Maka adakah yang menunjukkan obat atau adakah memperoleh jalan kepada dokter? Lalu dipanggil dokter-dokter bagimu dan tiada diharapkan sembuh kamu. Kemudian dikatakan si anu telah membuat wasiat dan telah dihitung hartanya. Kemudian dikatakan, lidahnya sudah berat. Ia tidak dapat berkata-kata dengan saudara-saudaranya. Dan ia tidak mengenal lagi tetangganya. Dan berkeringatlah ketika itu tepi daimu. Berturut-turutlah kamu mengerang kesakitan. Tetaplah keyakinanmu. Terangkatlah pelupuk matamu. Benarlah sangkaan-sangkaanmu, gagaplah lidahmu, menangislah saudara-saudaramu. Dan orang mengatakan kepadamu, ini putramu si Anu, ini saudaramu si Anu. Engkau dilarang dari berkata-kata, maka engkau tidak menuturkan kata-kata. Dicapkan atas lidah engkau, lalu lidah itu tidak lancar. Kemudian datanglah pada engkau hukum atau qada Tuhan. Dicabutkan nyawa engkau dari anggota badan. Kemudian dinaikkan ke langit. Maka berkumpullah ketika itu saudara-saudara engkau. Didatangkan kain kafan engkau. Lalu mereka memandikan engkau dan mengkafankan engkau. Maka terputuslah orang-orang yang engkau berkunjung kepada engkau, dan merasa senanglah orang-orang yang pergi kepada engkau. Dan berpalinglah keluarga engkau kepada harta engkau, dan tinggallah engkau terkurung dengan amal perbuatan engkau. Setengah mereka berkata kepada sebagian raja-raja, sesungguhnya manusia yang lebih berhak mencela dunia dan marah kepada dunia ialah orang yang dibentangkan jalan kehidupan baginya dalam dunia dan diberikan keperluannya dari dunia. Karena ia menantikan bahaya yang menimpa hartanya lalu membinasakan harta itu, atau menimpa atas perkumpulannya lalu menceraikannya, atau bahaya itu datang kepada kekuasaannya lalu menurunkan kekuasaan itu dari sendi-sendinya, atau bahaya itu merangkak pada tubuhnya lalu mendatangkan penyakit atas dirinya, atau bahaya itu menyakitkan dengan sesuatu di mana ia kikir dengan sesuatu itu di antara teman-temannya, maka dunia itu lebih berhak dicela. Dunialah yang mengambil apa yang diberikan, yang meminta kembali apa yang diserahkan. Sedang dunia itu menertawakan kawannya ketika ia menertawakan orang lain. Sedangkan dunia itu menangisi kawannya ketika ia menangisi orang lain. Sedang dunia itu membentangkan tapak tangannya dengan pemberian ketika ia membentangkan dengan mengambil kembali yang diberikan itu. Maka dunia itu mengikatkan mahkota atas kepala kawannya pada hari ini dan ditanamkannya dengan tanah pada hari esok. Sama saja pada dunia itu, pergi yang pergi dan tinggal yang tinggal. Dunia itu mendapati pada yang tinggal dari yang pergi sebagai pengganti, dan rela dengan semua dari semua sebagai penggantinya. Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu menulis surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai berikut. Adapun kemudian, sesungguhnya dunia itu negeri perantauan, tidak negeri ketetapan. Adam alaihissalam diturunkan dari surga ke dunia karena siksaan. Maka takutilah dunia itu, wahai Amirul Mukminin. Sesungguhnya perbekalan dari dunia itu ialah meninggalkannya. Kekayaan dari dunia itu ialah kemiskinan. Pada setiap ketika, dunia itu mempunyai pembunuhan. Dunia itu menghina orang yang memuliakannya. Kemiskinan memiskinkan orang yang mengumpulkannya. Dunia itu seperti racun yang dimakan oleh orang yang tidak mengenalnya, dan padanya kematian. Maka hendaklah engkau pada dunia itu seperti orang yang mengobati lukanya. Ia menjaga yang sedikit karena takut apa yang tiada disukainya pada masa yang panjang. Ia bersabar atas kerasnya obat karena takut lamanya penyakit. Maka alaslah akan negeri ini dan menyalahi janji yang menipu, yang menyesatkan, yang menghiasi dengan tipuan dan membuat fitnah dengan tipu daya. Dunia itu membuat sekarang dengan angan-angannya dan membuat untuk masa depan dengan perkataannya. Maka jadilah dunia itu seperti pengantin putri yang datang kepada suaminya. Semua mata memandang kepadanya, semua hati tertarik kepadanya, semua jiwa asyik baginya, dan ia marah bagi suaminya semuanya. Maka tidaklah yang tinggal itu dihitung dengan yang lalu. Tidaklah yang akhir itu terhalau dengan yang awal. Dan tidaklah orang yang mengenal Allah Azza wa Jalla ketika ia menceritakan tentang dunia itu teringat. Lalu ia asyik bagi dunia yang telah diperolehnya dunia dengan keperluannya. Lalu ia tertipu dan durhaka dan lupa akan tempat kembali dari akhirat. maka sibuklah hatinya pada dunia sehingga tergelincir tapak kakinya. Lalu besarlah penyesalannya dan banyaklah kerugiannya. Berkumpullah padanya sakaratul maut dan yang memedihkannya, dan kerugian luputnya waktu yang memarahkannya. Dan orang yang gemar pada dunia itu, tiada akan memperoleh apa yang dicarinya, dan tiada akan menyenangkan dirinya dari kepayahan. Lalu ia keluar tanpa perbekalan, dan ia datang tanpa persediaan. Maka awaslah dari dunia itu, wahai Amirul Mukminin. Hendaklah ada engkau itu gembira akan apa yang ada engkau padanya. Dan awasilah diri akan apa yang akan ada engkau untuknya. Maka sesungguhnya teman dunia itu, tiap kali ia tenang dari dunia kepada kegembiraan, niscaya dunia itu menerbitkannya kepada yang tiada disukai. Yang suka kepada orang dunia itu tertipu. Yang bermanfaat pada dunia itu menipu yang mendatangkan madarat. Sesungguhnya, sampailah kelapangan dari dunia itu dengan bencana. Dan yang kekal pada dunia itu dijadikan kepada kehancuran. Maka kegembiraan dunia itu bercampur dengan kesedihan. Tiada kembali daripadanya apa yang berpaling dan yang membelakang. Dan tiada diketahuinya apa yang akan datang lalu ditunggunya. Cita-cita dunia itu dusta dan angan-angannya itu batil. Kejernihannya itu mekeruh dan kehidupannya itu susah. Anak Adam padanya di atas bahaya kalau ia berakal dan memperhatikan. Maka ia dari nikmat itu atas bahaya dan dari bencana itu atas ketakutan. Maka jikalau ada Khalid, tiada memberitakan dari hal dunia suatu berita, dan tiada membuat suatu contoh perumpamaan bagi dunia. Niscaya adalah dunia itu telah membangunkan orang tidur dan memperingatkan orang yang lalai. Maka bagaimanakah demikian? Sesungguhnya telah datang dari Allah Azza wa Jalla yang menggertak. Dan di dalam dunia itu ada yang memberi pengajaran. Maka tiadalah bagi dunia itu nilai dari sisi Allah yang maha agung pujiannya. Dan ia tiadalah memandang kepada dunia itu semenjak dijadikannya. Dan sudah ditunjukkan dunia itu kepada Nabi Anda sallallahu alaihi wasallam dengan kunci-kunci dan gudang-gudangnya. Dirawikan yang demikian antara lain oleh Ahmad dan At-Tabarani dari Abi Muwaihibah. Tiada mengurangi yang demikian pada sisi Allah sebagai sehelai sayap lalat. Maka Nabi SAW enggan menerimanya, karena beliau tidak suka akan menyalahi terhadap Allah akan perintahnya, atau menyukai apa yang dimarahi oleh Khalidnya, atau meninggikan apa yang direncahkan oleh pemiliknya. Maka ia menyingkirkan dunia itu dari orang-orang soleh untuk percobaan. Dan ia membentangkan dunia itu bagi musuh-musuhnya untuk tipuan. Lalu disangka oleh orang yang tertipu dengan dunia dan yang menguasai dunia bahwa ia memperoleh kemuliaan dengan dunia itu. Dan ia lupa apa yang diperbuat oleh Allah Azza wa Jalla dengan Nabi Muhammad SAW ketika ia mengikatkan batu atas perutnya. Diriwayatkan Bukhari dari Anas. Dan telah datang riwayat dari Nabi SAW dari Tuhan Azza wa Jalla bahwa Tuhan berfirman kepada Musa alaihissalam, apabila engkau melihat kekayaan datang berhadapan, maka katakanlah, dosa yang menyegerakan siksaannya. Dan apabila engkau melihat kemiskinan datang berhadapan, maka katakanlah, selamat datang dengan pertanda orang-orang soleh. Dan jikalau engkau mau, maka ikutilah Isa ibnu Maryam alaihissalam, sohib birrohi wal kalimah. atau Nabi Isa alaihissalam digelarkan dengan Ruhullah dan Kalimatullah. Sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam berkata, santapanku itu lapar, dan pertandaku itu takut, pakaianku itu bulu, pemanasan tubuhku pada musim dingin itu tempat duduk berpanas matahari, lampuku itu bulan, kendaraan itu dua kakiku, makananku dan buah-buahanku itu apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Aku bermalam dan aku tidak mempunyai apa-apa. Aku berpagi-pagi dan aku tiada mempunyai apa-apa. Dan tiada seorang pun di atas bumi yang lebih kaya daripada aku.